Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina qiratina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumahu wa ta'limahu wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalala ala khair. Faqala al-musannif wal-muallif rahimahullah fil bahas anil Qur'an ila qawlihi wa kana al-khawfu wal-buka'u yaghlibu alayhim inda qira'atil Qur'an min shiddati ma'arifatihim billah وفهمهم في كتابه. Kita masih membahas tentang pembacaan Al-Quran. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, termasuk mukjizat, bahkan mukjizat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan paling agung karena tidak ada seorang pun yang bisa meniru Al-Quran, yang bisa mengarang seperti karangan Al-Quran. Dikatakan paling mulia dan paling agung karena mukjizat ini akan tetap kekal, akan tetap terus berjalan sampai ilah yaumil kiyamah. Jadi tidak akan bisa orang-orang akan merubah huruf-huruf Al-Quran sampai hari kiamat nanti pun. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW membelah bulan menjadi dua, selesai, sudah berlalu. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di Lailatul Isra wal Mi'raj sudah berlalu. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengajak ngomong dengan binatang dan memahami apa yang diucapkan oleh binatang itu juga sudah berlalu, dan yang lain sebagainya. Tinggal hanya mukjizat Al-Qur'an, mukjizat satu-satunya yang terus akan berjalan ila yaumil kiyamah. Oleh karena itu sangat beruntung sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemuliaan kitab suci ini yang tidak akan habis, yang tidak akan binasa, yang tidak akan bisa dirubah. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa tapi mereka merubahnya. Juga demikian kitab Taurat diberikan dan diturunkan kepada Nabi Allah Musa, tapi mereka juga merubahnya. Tapi mereka tidak bisa merubah huruf-huruf yang kita baca di dalam Al-Quran tersebut. Dan terus itu akan berjalan sampai ila yaumil kiyamah. Oleh karena itu kita tahu bahwasanya orang yang mencintai seseorang pastilah dia akan cinta kepada kalamnya. Tentunya kita sebagai umat Islam yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan mencintai kalam Allah Subhanahu wa taala. Fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala sa'iril khalq. Perbedaan keutamaan kitab Al-Qur'an dibanding dengan kitab-kitab yang lain, dibanding dengan omongan orang yang lain, perbedaannya, perumpamaannya sama dengan perbedaan antara keutamaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala makhluknya. Perbedaannya sangat jauh Allah dibanding makhluknya, ciptaannya sendiri. Juga demikian Al-Qur'an yang mulia, perbedaannya dibanding dengan kitab-kitab yang lain, apalagi omongan biasa, tidak ada perbandingannya sama sekali. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian ulama, barang siapa yang mencintai Al-Quran berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala, berarti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang membenci Al-Quran maka dia berarti membenci Allah Subhanahu wa taala, berarti dia membenci Rasulullah SAW. Apalagi dikatakan bahwasanya setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca, itu akan menjadi derajat kita di surga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kita tahu dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala nantinya di hari kiamat bukan hanya satu derajat, tapi derajat kasirah, derajat yang banyak. Orang berbeda-beda derajatnya. Ada yang tinggi, ada yang tengah-tengah, ada yang bawah. Bahkan sampai dikatakan derajat yang ada di surga sama seperti jumlah ayat yang ada di Al-Quran. 6.200 sekian-sekian. 6.200 lebih. Begitu juga derajat surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti sama dengan derajat ayat yang di Al-Quran. Artinya setiap seseorang yang membaca satu ayat Al-Quran, dia memberatkan derajat Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Oleh karena itu sangat beruntung orang yang betul-betul membaca Al-Quran. Cuma bukan semua orang yang membaca Al-Quran mendapatkan keutamaan, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan derajat yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak, bisa jadi sebaliknya. Dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, rubba talin lil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, padahal Quran yang dia baca melaknat dirinya sendiri. Quran yang dia baca melaknat orang yang membacanya. Bagaimana itu terjadi? Kalau dia tidak beradab dengan Al-Quran. Inilah pembahasan kita. Jangan kita jadikan Quran tersebut seperti koran. Kita taruh Quran di bawah di lantai. Kita taruh Quran tersebut di tempat yang di situ rendah tempat daripada tempat kita menaruh sepatu, menaruh kue. Bahkan ulama mengatakan kita naruh pulpen aja di atas Al-Quran itu hukumnya haram. Menaruh kopiah di atas Al-Quran itu hukumnya haram. Apalagi menaruh sesuatu yang lain. Naruh kitab yang bukan Al-Quran diletakkan di atas kitab Al-Quran itu juga hukumnya haram. Jadi jangan diletakkan sesuatu apapun di atas Al-Quran. Dan itu diharamkan oleh ulama. Ini termasuk adab, ta'zim. Kalau kita betul-betul memuliakan, menghormati Al-Quran, berarti kita memuliakan Allah. Berarti kita menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menghormati dan memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun juga akan menghormati kita. Allah pun juga akan memuliakan kita. Inilah pentingnya adab ketika membaca Al-Quran. Bacaan sedikit daripada pembacaan Al-Quran, tapi dibarengi dengan adab, nilainya sangat tinggi, nilainya sangat banyak, pahalanya luar biasa. Walaupun hanya bacaan sedikit, tapi dibarengi dengan kehusuan, membacanya dengan pakai wudu, membacanya menghadap kiblat, duduk juga dengan duduk yang menghormat, memuliakan Al-Quran, dengan khusyu kita membacanya, dengan tafahum ma'ani, memahami apalagi makna yang kita baca daripada Al-Quran tersebut. Sedikit, tidak perlu banyak-banyak. Kita kan membaca Al-Quran, buat apa kita mencari membawa Al-Quran? Kita mengharap ridha Allah. Kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala dan ridha Allah yang kita cari, itu bukan bergantung sebenarnya daripada banyak yang kita baca. Tapi bergantung kebagusan kita. Kebagusan kita dan juga kesempurnaan ketika kita membacanya. Apakah kita membacanya dengan adab? Membacanya dengan sempurna, menghormat Al-Quran. Di sinilah kita akan membahas adab-adab Al-Quran. Pertama dikatakan di sini bahwasanya mereka, para orang-orang terdahulu, itu kalau mereka membaca Al-Quran itu dibarengi dengan tangisan, dibarengi dengan rasa takut. Coba kita lihat, mereka membaca Al-Quran, mereka menangis. Adakah di antara kita menangis ketika membaca Al-Quran? Padahal itulah perintah Rasulullah SAW ketika itu. Utlul Quran wabaku fa illam tabku fatabakau. Kata Rasulullah SAW, membacalah kalian Al-Quran dan kamu menangislah ketika itu. Jangan membaca Al-Quran kadang-kadang malah tertawa. Sudah tidak menangis malah tertawa. Malah guyon ketika membaca Al-Quran. Jangan. Ini istihza. Harus kita betul-betul menghayati bahwasanya ketika membaca Al-Quran kita berada di hadapan Allah. Kita sedang munajat dengan Allah. Kita sedang ngomong-ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi laqad tajallal haqqu subhanahu wa taala li ibadihi hina yaqra'una al-Qur'an." Demi Allah, katanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq, betul-betul Allah sebenarnya tampak kepada hamba-hambanya ketika mereka membaca Al-Qur'an. Kapan Allah Subhanahu wa taala tampak ketika seseorang membaca Al-Qur'an? Ketika membacanya, menghayatinya, memuliakannya, memahami maknanya. Kita memahami, apalagi tentunya apa yang kita baca semuanya adalah kalam Allah. Semuanya adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang setiap kalimatnya bermakna yang sangat banyak dan sangat luas. Setiap makna dan tidak berhenti dalam satu waktu aja. Satu kalimat Al-Qur'an bisa mempunyai makna yang terus berlanjut pemahaman-pemahaman tersebut ila yaumil qiyamah. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dia mengatakan, anak, setiap anak membaca Al-Quran, setiap itu anak mendapatkan kefahaman-kefahaman. Anak baca lagi kedua kali, anak mendapatkan kefahaman yang lain, yang baru, yang tidak anak dapatkan sebelumnya. Dan begitu juga seterusnya, ketika anak baca lagi, akan dapatkan betul-betul faedah-faedah yang lain. Bagi Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan yang semisalnya, membacanya dengan menghayatinya, membacanya dengan betul-betul memahami apa yang dibaca, apa yang dia baca. Oleh karena itu sebenarnya sangat dianjurkan seseorang ketika membaca Al-Quran itu dibarengkan dengan terjemahnya. Artinya kadang-kadang kita memiliki Quran yang ada terjemahnya. Kita baca satu ayat, kemudian kita baca terjemahnya. Jangan kita katakan, wah kapan selesainya nanti? Kapan khatamnya? Ya insya Allah Ramadan selesai, tidak hatam-hatam kalau kita membaca, menghayati, tidak masalah. Seperti kita katakan, kita tidak nyari banyaknya sebenarnya. Kita mencari pahala, kita mencari ridho, dan itu bergantung bukan pada jumlah ayatnya, tapi bergantung kepada kita betul-betul khusyuk dan faham apa tidak. Bergantung kepada itu. Sehingga dalam riwayat, dalam asar dikatakan, man qara al-Quran wa huwa ya'rif makna, fa inna lahu bi kulli harfin sab'u mi'ah hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia mengetahui maknanya, satu hurufnya dia akan mendapatkan 700 hasanah. Karena kita tahu bahwasanya seseorang yang membaca Al-Qur'an satu huruf, dia akan diberikan 10 hasanah. Katanya Rasulullah SAW, man qara'a hafzan min Al-Qur'an falahu asru hasanah, falahu biha asru hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 hasanah. La agulu alif lamin harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Alif lam mim itu bukan dianggap satu huruf. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Alif lam mim sudah 3 huruf, 30 hasanah. Itu 30 hasanah, kita membacanya tanpa memahami maknanya. Ini yang juga di katakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sahibul mazhab, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal suatu waktu dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya ketika itu ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Rabb, ma afdal ma taqarraba al-'abdu bihi ilaik?" Apa ibadah yang paling mulia, yang paling utama yang dilakukan hambamu untukmu ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab ketika itu, bikalami ya Ahmad, dengan membaca kalamku wahai Ahmad, dengan membaca Al-Qur'an. Imam Ahmad tanya lagi, ya Rob, hal bi faham au bi ghairi faham, apakah itu bagi yang membacanya dengan memahaminya atau tidak memahami, atau walaupun tidak memahaminya? Allah juga menjawab ketika itu, bifaham au bihairi faham, baik membacanya dengan memahaminya ataupun membacanya tanpa memahaminya. Kita membaca Al-Quran pun sebenarnya walaupun kita tidak faham apa yang kita baca, kita mendapatkan pahala, minimal 10 pahala. Ini keistimewaan Al-Quran, berbeda dengan hadis. Kalau kita tidak membaca hadis Bukhari, hadis Muslim, kita tidak faham, hanya baca aja, tidak dapat pahala. Kita baca zikir, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah. Kita tidak memahaminya, tidak dapat pahala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, subhanallah, maha suci Allah. Kita memahaminya baru kita mendapat pahala. Zikir tanpa kita memahami maknanya tidak dapat pahala. Tapi Quran walaupun kita tidak memahaminya, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan Al-Qur'an. Cuma berbeda jauh pahalanya kalau kita membacanya dengan memahaminya. 700 hasanah bandingkan 10 dengan 700 hasanah sangat jauh. Jadi ulama-ulama, orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan memahami maknanya walaupun dengan membaca terjemahnya, itu betul-betul sangat beruntung karena dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak daripada orang-orang yang lain yang membaca Al-Qur'an tanpa memahami maknanya. Karena ketika kita memahami maknanya, disitulah kita datang rohaninya. Kita datang kehusuan. Ketika itu mungkin kita akan merasakan gemeter. Ketika memahami ayat-ayat yang kita baca. Dalam Quran, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sya'arra qalbu mu'min min khasyatillah tahatat anhu dzunubuhu kama yatahatu minasyajarati waraquha." Kalau seorang hamba ketika dia merasa gemeter karena Allah, bukan karena hantu, bukan karena jin, bukan karena orang yang dia takuti, dia gemeter karena Allah, maka Rasulullah mengatakan akan semuanya berguguran dosa-dosanya seperti berguguran daun-daunan dari pohon tersebut. Ini keutamaan kalau kita membacanya dengan khusyuk, dengan takut, dengan gemeter. Tapi tidak mungkin kita seperti itu kecuali kalau memahami. Kalau kita memahami Al-Quran, kita akan takut. Tidak heran kita katakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau membaca Al-Quran kadang-kadang pingsan. Seringkali, bukan kadang-kadang, seringkali pingsan. Dan kalau sudah pingsan dijenguk oleh sahabat-sahabatnya. Dan dijenguk kadang-kadang sampai satu minggu baru siuman. Baru sadar. Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga demikian. Membaca Al-Quran kadang pingsan. Juga demikian. Fudail bin Iyad juga demikian. Anaknya Ali bin Fudail bin Iyad. Bahkan anaknya ini tidak pernah bisa membaca Al-Quran satu surat penuh. Satu surat sempurna. Setiap di tengah-tengah pingsan. Karena apa? Memahami apa yang ada dalam makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ketika kita memahaminya, kita akan merasakan ruhaninya. Kalau sudah merasakan ruhaninya, kehusuan ketika itu, kita akan mendapatkan futuh, keterbukaan hati. Kita akan memahami ilmu, kita akan memahami Allah Subhanahu wa taala, kita akan memahami keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita seperti itu, kita akan mendapatkan ma'rifatullah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya. Dan itu adalah kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini. Seperti yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dia mengatakan banyak orang-orang di dunia ini keluar dari dunia tapi sebenarnya dia belum merasakan surga yang ada di dunia. Apa yang dimaksud surga yang ada di dunia? Yaitu jannatul ma'rifah billah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan pengenalan sebetulnya. Kalau kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, kita akan meninggalkan semua makhluk. Kita akan meninggalkan semua selain Allah. Kita melihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, ya halas kita akan maqam, mendapatkan maqam yang tertinggi, yaitu maqam ma'rifah billah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicari-cari oleh orang-orang soleh. Al-iman. Hanya dikatakan di sini, ini semuanya mereka dapatkan apa? Min siddati ma'rifatihim billah wa fahmihim fi kitabi. Mereka ketika itu sampai pingsan karena takut kepada Allah ketika membaca Al-Quran. Karena mereka sangat mengenal kepada Allah. Tidak mungkin kita takut kalau kita tidak mengenal. Anggaplah perumpamaannya seperti anak yang kecil. Anak masih ngerangkak. Ketika melihat api. Yang masih kecil tidak mengerti kalau api itu membahayakan dirinya. Apalagi kalau apinya menyala-nyala. Namanya anak kecil senang. Ya, pasti dia akan menghampirinya dan pasti akan disentuhnya. Padahal itu membahayakannya karena itu api. Kenapa kok berani dia mencolok Quran? Orang besar aja tidak berani kan? Kok yang kecil-kecil ini memang berani? Orang besar mengerti kalau itu api. Anak kecil tidak mengerti. Juga demikian orang-orang yang takut kepada Allah. Kenapa kok sampai mereka itu takut kepada Allah? Karena mereka mengenal Allah. Karena mereka mengetahui Allah. Kenapa mereka orang-orang yang lalai dari Allah, tidak takut kepada Allah? Karena mereka tidak mengenal Allah sebenarnya. tidak mengenal bahwasanya setiap manfaat, kebaikan, apapun yang kita dapatkan daripada kenikmatan dan kesenangan itu di tangan Allah. Dan sebaliknya juga, semua musibah, semua kejelekan, keburukan, termasuk azab yang ada di kuburan, termasuk nanti keadaan yang menakutkan di hari kiamat, termasuk nanti azab Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk neraka Allah dan semuanya, itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan orang lain. Kita mau meminta kebaikan, memintanya kepada Allah. Kita mau berlindung dari kejelekan, berlindungnya pun dengan Allah. Walitama al-insu wal-jinu ala an yanfa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahu Allahu lak. Wa initama'u ala an yaduruka bisya'in lam yaduruka bisya'in illa qad katmilla ma katabahu alaik. Kalau mereka, para jin, para manusia semuanya bersekongkol ingin memberikan kepada kalian manfaat, tapi Allah tidak menginginkan mereka semuanya, tidak akan bisa. Walaupun nanti panggil Amerika dan sekutu-sekutunya ingin memberikan madarat atau ingin memberikan manfaat, tapi Allah tidak menginginkan hal itu terjadi, tidak mungkin mereka bisa. Semuanya di tangan Allah. Kalau kita mengetahui semua di tangan Allah, kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Kenapa kita mencari-cari kepada orang-orang, kepada makhluk yang lemah, kepada makhluk yang tidak punya kekuatan, yang semuanya berjalan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita mempunyai pengetahuan, keyakinan seperti ini, bertambah kita iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah ketakutan kita kepada Allah, bertambah takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan. Kalau dikatakan di situ, man khafa Allah khafahu min kulli syai, wa man lam yakhaf illa khafa min kulli syai. Barang siapa yang takut kepada Allah, segala sesuatu angkat takut padanya. Barang siapa yang takut kepada Allah, segala sesuatu akan takut padanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, dia akan takut dari segala sesuatu. Kalau dia takut kepada Allah, mengenal Allah, karena dia mengenal Allah, dia akan takut kepada Allah. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya ulama, mereka yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mengenal Allah, akan takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, tidak akan takut kepada sesuatu apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang yang soleh. Orang soleh ini didolimi oleh raja penguasa di zamannya. Di saat itu orang yang zalim, penguasa yang mendoliminya, ingin membunuhnya dengan cara yang kejam. Yaitu ditaruh di penjara di ruangan kecil, kemudian akan dimasukkan dalam ruangan tersebut singa yang dalam keadaan lapar, hingga dia akan melihat orang soleh tersebut dimakan oleh macan tersebut sejadi-jadinya, dan dia akan senang dengan melihat tersebut. Setelah disiapkan macannya untuk dimasukkan, secara paksa dimasukkan, ditutup pintunya. Ini orang soleh ini sama sekali tidak takut, sama sekali tidak gemeter. Kalau kita sudah manjat-manjat kemana-mana sudah, ini tenang aja, duduk aja. Bahkan ketika macan, seekor macan yang besar dan lapar ketika itu mendekat dan menghampirinya, dia tidak berubah sama sekali. Ketika mendekat menghampirinya, apa yang dia lakukan macan tersebut? Duduk di depannya, berduaan, majelas, seakan-akan kita ngobrol bareng berdua. Si raja yang penguasa yang zalim itu heran. Kok enggak dimakan? Kok enggak dihantam, enggak dimakan? Akhirnya dipanggil sama raja. Tahu. Anak heran sama ente. Ente kok enggak takut sama sekali? Enggak ada gemeter sama sekali? Apa yang ente lakukan tadi ketika macan tadi menghampirimu? Yang ada sama ente itu apa? Anak hanya memperhatikan air liurnya aja ketika itu. Ana memikirkan air liur macan itu apa suci hukumnya, apa najis. Tak ingat-ingat sama ana. Ya Allah, katanya raja. Dalam keadaan itu, inti mikirkan itu. Inti tidak takut. Ana takutnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beginilah orang soleh yang takut kepada Allah. Segala sesuatu akan takut kepadanya. Yang penting dia takut kepada Allah. Dan ini juga pernah terjadi kepada salah seorang min kibar as-sufiyah. Yang mana orang sufi ini suatu waktu didatangi oleh fuqaha, ulama. Tapi ulama aja, tidak ada tasawufnya. Tidak ada ya akhlaknya, tidak ada takwanya. Hanya punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. ketika ulama-ulama tersebut berziarah, ya, namanya Habib Al-Ajami, berziarah kepada beliau dan bermalam di tempat itu, di tempat Habib Al-Ajami ini. Habib Al-Ajami ini rumahnya di bukit, jauh daripada perkotaan, keramaian, dan rumahnya pun tidak ada kamar mandinya. Jadi kalau mau mandi di sungai. Di saat itu mereka semuanya sholat isya. Yang jadi imam Habib Al-Ajami, sahibul bait. Habib Al-Ajami ketika menjadi imam, bacaannya dia tidak fasih. Ini dah fuqaha, ulama yang di belakangnya, ketika mendengarkan suara bacaan daripada Habib Al-Ajami yang tidak fasih, mengingkari. Masa ini orang wali? Masa ini orang soleh? Masa ini orang yang dihormati, yang dimuliakan, diagungkan sama orang-orang, padahal bacaannya tidak bisa, tidak fasih? Hati-hati. Kalau kalian masuk kepada orang wali, jaga hati kalian. Jangan sampai ingkar, jangan sampai subon dengan hati kalian. Karena orang wali tahu apa yang ada di hati kalian. Ketika itu apa yang terjadi? Di malam itu juga Allah menakdirkan semua tamu-tamunya itu ditakdirkan oleh Allah ihtilam. Ditakdirkan oleh Allah junub semuanya. Mau tidak mau, sebelum subuh harus mandi. Mandinya di mana? Di sungai. Dalam keadaan dingin. Cuaca ketika itu dingin, airnya dingin. Wah, mandinya di malam hari, mending kalau di siang hari. Mereka mandi di sungai. Mandinya cepat-cepat. Mereka baju dibuka, dilepas di samping sungai. Dia masuk, mereka masuk semuanya ke sungai. Tapi tatkala mereka semuanya berusaha untuk naik, untuk mengambil pakaian mereka, ternyata di atas pakaian mereka ada singa. Singa itu menghalangi mereka mengambil pakaiannya. Tatkala mereka teriak-teriak, ya Habib, ya Habib, ya Habib, memanggil tuan rumahnya, Habib Al-Ajami turun dari rumahnya. Dan ternyata Habib Al-Ajami ketika turun menghampiri singa tersebut dan dijewer telinganya. Sudah ana katakan sebelumnya, kalau ada tamu-tamu ana, jangan ente ganggu. Nah, pergi. Dengan tawadhu, dengan menunduk, singa tersebut pergi. Orang-orang yang fuqaha, tamu-tamu tersebut heran. Ya Habib, kok bisa seperti ini? Kita ketakutan, kok kamu malah luar biasa. Nahnu qaumun aslahna bawatinana fakhafana kullu syai. Kami adalah sekelompok golongan, sekelompok orang yang kami perhatian dengan batin kami, hati kami. Bukan dengan lisan, bukan zahirnya, tapi hatinya. Yang penting takwa, yang penting bersih hatinya. Wa antum qaumun aslamtum dawahirukum fahiftum min kulli syai. Kalau kami yang memperhatikan hati kami, maka segala sesuatu akan takut daripada kami. Tapi kamu yang hanya perhatian dengan zahirnya aja, tidak ada tasawufnya, tidak ada batinnya, tidak ada takwanya, maka kamu semuanya takut dari segala sesuatu. Inilah yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, bahwasanya mereka menjadi takut, mereka menjadi dangis ketika membaca Al-Quran, itu karena mereka sangat mengenal Allah, sangat mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, katanya Rasulullah tadi, fa ilam tabku fatabaqau. Kadang-kadang kita kan enggak bisa nangis. Kalau enggak bisa nangis, ya pura-pura menangis enggak apa-apa. Pura-pura enggak apa-apa. Ini perintah, anjuran dari Rasulullah SAW. Enggak bisa nangis, Yasin wal Quran. Enggak apa-apa. Belajar, itu belajar. Ya, ketika seseorang anak kecil ketika belajar sholat kan dianjurkan disuruh ruku, tapi masih belajar, belum dianggap sholat. Kita juga enggak apa-apa pura-pura menangis, belum dianggap nangis, tapi suatu waktu nanti akan terbiasa, kita akan menangis. Belajar dulu. Fa in lam tabku fatabaqau. Belajar untuk menangis. Oleh karena itu jangan riak ya. Kadang-kadang kalau kita melihat orang lain menangis di hadapan orang-orang yang banyak atau mungkin di waktu majelis-majelis, kita dalam hati, ah, ini pura-pura, ini riak, ini begini. Jangan sampai riak. Kita selalu husnudzon kepada orang. Kita melihat orang lain menangis dalam majelis di masjid ketika mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan ceramah. Jangan kita riak, jangan kita suudzon, apalagi kita menertawainya. Kadang-kadang sudah kita tidak husuk, sudah kita tidak ikut menangis, malah kita menertawainya, karena kita malah menganggapnya dia adalah seorang yang riak. Imam Sufyan As-Sauri, dia mengatakan, hati-hati, jangan kamu riak dengan orang yang menangis. Demi Allah, aku pernah ketika melihat orang yang menangis, dalam hati kecilku aku mengatakan ini adalah orang yang riak dengan tangisannya. Apa yang terjadi setelah itu? Demi Allah, ana tidak bisa bangun malam 5 bulan lamanya. Bayangkan, bangun malam tahajud itu kesukaan orang-orang soleh. Dia diharamkan oleh Allah, tidak ditakdirkan bisa melaksanakan tahajud selama 5 bulan. Gara-gara dosa apa? Hanya riak aja. Dia melihat orang menangis, dia menganggapnya itu adalah riak. Bahkan juga Maghul Ad-Dimashqi juga terjadi kepadanya apa yang terjadi kepada Sufyan As-Sauri. Dia melihat orang lain di satu majelis menangis, dia mengatakan ini adalah orang yang riakku, bukan bersungguh-sungguh dalam menangisnya, hanya ingin pamer aja biar dikatakan oh orang ini khusyuk. Apa yang terjadi? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat membaca Al-Qur'an selama 1 tahun. Nikmat membaca Al-Qur'an, kita tahu bahwasanya mereka membaca Al-Qur'an dengan rasa nikmat, dengan betul-betul dengan kesenangan. Tapi itu diharapkan 1 tahun gara-gara riya, gara-gara su'dan kepada orang, dia menganggapnya riya. Hanya 1 kali. Bagaimana kalau kita melakukannya 2-3 kali? Bagaimana kalau kita su'dan berkali-kali dalam 1 hari? Bagaimana kita akan merasakan nikmat membaca Al-Quran? Bagaimana kita akan merasakan nikmat ketika sholat? Ingat, kita membaca Al-Quran, kita membawa Al-Quran kan dilarang. Kalau kita dalam keadaan muhdis, kalau kita dalam keadaan tidak punya wudu, kita tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kita muliakan Al-Quran. Kita diharamkan menyentuh Al-Quran. Padahal menyentuh Al-Quran ada kemuliaan. Membawa Al-Quran ada kemuliaan. Tapi diharamkan bagi orang yang muhdis. Kenapa? Karena tidak bersuci. Maka ketahuilah, memahami Al-Quran tidak akan diberikan kepada orang yang hatinya kotor. Tidak mungkin dia akan husu, tidak akan mungkin dia nikmat, asyik ketika membaca Al-Quran kalau hatinya kotor. Su'dan dengan orang, riya dengan amalnya, dendam kepada orang lain, niat berbuat salah kepada orang lain, niat berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hati-hati yang kotor, penyakit-penyakit hati. Dan kalau sudah hati seperti itu, Allah mengharamkan hati tersebut untuk memahami Al-Qur'an dan betul-betul diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sasik nikmat ketika membaca Al-Qur'an, tidak mungkin terjadi. Juga demikian lidah. Kita membaca Al-Quran dengan lidah kita. Hati-hati lidah kita juga dijaga. Seperti kita punya anggota badan, kita jaga. Ketika membawa Al-Quran, kita berwudu terlebih dahulu. Hati kita bersihkan. Juga demikian lidah kita yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Jangan sebentar-sebentar berbohong. Sebentar-sebentar melaknat. Sebentar-bentar mencaci maki. Sebentar-bentar mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan. Bagaimana dia akan merasakan nikmat membaca Al-Quran kalau kita lidah seperti itu? Ya, oleh karena itu dikatakan di sini, min siddati ma'rifatihim billah wa fahmihim fi kitabihi wa tadabburihim lahu. Tadabbur. Wa kana yusha ala kasirin minhum inda kiraatihi wa sama'ihi wa rubana wa rubama mata ba'duhum. Dikatakan ini mereka banyak sekali yang pingsan ketika mereka membaca Al-Quran atau ketika mereka mendengarkan Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang sampai meninggal dunia karena rasa takut tadi itu. Jadi bukan karena penyakit matinya mereka, pingsannya mereka, tapi karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa takut ini yang sudah kita tidak dapatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebabnya sebegini, karena kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan takut? Anak-anak kita juga bagaimana akan takut kepada Allah kalau anak-anak kita tidak diajarkan siapa itu Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana kebesaran Allah, bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mereka akan takut kepada Allah. Kalau sudah tidak takut kepada Allah, mereka akan maksiat sesuka mereka. Mereka akan berfoya-foya suka mereka. Mereka tidak akan meyakini ada azab Allah, tidak meyakini ada azab kubur, tidak meyakini bahkan ada neraka setelah kematian. Karena tidak mengenal kepada Allah. Intinya kita betul-betul harus mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal kepada Allah butuh kepada ilmu. Kita harus belajar. Kita harus menghadiri majelis-majelis. Kita harus membaca kitab-kitab. Harus kita belajar kepada seorang guru, sehingga dengan itu kita sedikit demi sedikit bertambah pengetahuan kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis kita akan bertambah keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan ini fa idza qara'ta fatadabbar wa tafaham wa tafakkar. Maka kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka renungkanlah, fahamilah dan pikirkanlah. Wa tawaqqaf inda kulli ayat, dan berhentilah setiap ayat fiha amrun, yang di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, au nahyun min nahyihi, atau ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, au wa'dun au wa'id, atau ada janji dari Allah, janji yang baik, au wa'id, atau ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, sumandur, kemudian kembalikan kepada diri sendiri. Fa in wajadta nafsak mumtasilan li dzalikal ma'mur, mujtaniban li dzalikal manhi, wa musaddiqan wa mukinan bi dzalikal wa'd wal wa'id, fahmadillah. Kalau ketika kamu melihat dirimu, kamu telah melaksanakan perintah Allah, kamu telah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kamu meyakini janji-janji Allah, dan kamu juga meyakini ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka syukurlah kepada Allah. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Kadang-kadang kan kita, namanya manusia, ketika kita mendengarkan satu ancaman, kadang-kadang kita tidak peduli. Kadang-kadang kita abaikan. Kadang-kadang begitu lajak lewat, ah tidak mungkin, ada azab ini, ada azab kubur, ada macan di dalam kuburan, ada api dalam kuburan, ada ular besar. Kadang-kadang, kalau tidak ada iman, tidak ada ilmu, kita kadang-kadang bisa terjadi lintasan seperti itu. Mengingkari, padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sendiri mengatakan, wa anna azabal qabr haq, wa anna naro haq. Azab kubur adalah suatu yang nyata, dan betul-betul nyata adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kurang ilmu, kurang iman, kita akan mengatakan, "Ah, itu hanya dongeng aja." Ya, ini dikatakan di sini, kalau kita membaca, mendengar ancaman Allah, harus kita yakini akan kejadian tersebut. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbohong dengan ancamannya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan janji yang baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabaikan janjinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melaksanakan salat akan diberikan pahala sekian, barang siapa melakukan amalan ini akan diberikan balasan surga dan semacamnya. Jangan juga dalam hati kecil kita akan mengatakan, "Oh, enggak mungkin, masa akan diberikan seperti itu?" Gampang aja. Kadang-kadang kan kita terlintas sedikit dalam hati kita ketika membaca atau ketika kita mendengar janji-janji Allah Subhanahu wa taala daripada balasan yang baik. Ingat bahwasanya setiap apa yang kita dengar, amalan ini mempunyai keutamaan ini, kita yakini. Dikatakan al-mar'u in ya'taqid shay'an falaysa kama yadunnu lam yakhib Allahu yu'ti. Sesungguhnya seorang hamba jika meyakini keutamaan amalan tertentu dan ternyata kenyataannya salah, apa yang dia sangka salah, Allah tetap akan memberinya apa yang dia sangka. Lam yuhib, dia tidak akan sia-sia. Inilah ya kita perlunya untuk menguatkan iman. Apa yang ada dalam ayat Quran daripada janji Allah yang benar, janji Allah yang baik, atau ancaman-ancaman Allah SWT, harus kita yakini. Ini termasuk adab dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad di sini. Tidak ada jamnya. Sampai jam berapa? Anak takut kelewatan. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Wazid fil jiddi wa tasmir, wahtaris minat tasahul wa taksir. Kemudian kalau kalian membaca ayat-ayat Al-Quran yang di situ ada ancaman-ancaman dan di situ ada janji Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul bersemangatlah untuk melaksanakan apa yang ada di dalam ayat-ayat yang kalian baca. Jangan hanya membaca aja tanpa betul-betul mengamalkan apa yang kalian baca. Ini pentingnya. Ketika membaca Al-Quran, ya ingat, ini yang dikatakan oleh Imam Anas tadi bin Malik, rubba talin lil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu sendiri melaknatnya. Dikatakan bahwasanya dia membaca Al-Quran kemudian dia membaca ala la'natullah ala zalimin. Ketika membaca Al-Quran dia membaca ala la'natullah ala zalimin. Ketahuilah bahwasanya la'nat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang zalim, yang berbuat zalim. Padahal ketika dia membaca, dia adalah orang-orang yang berbuat zalim. Berarti dia melaknat siapa? Tidak lain, dia melaknat dirinya sendiri. Dalam ayat yang lain kalau dia membaca fanaj'al la'natullah 'alal kadzibin, dan kami jadikan, katanya Allah Subhanahu wa taala, la'nat kami, la'nat Allah Subhanahu wa taala 'alal kadzibin, atas orang-orang yang berdosa. Padahal dia sendiri yang membacanya orang-orang termasuk orang-orang yang berdusta. Berarti dia ketika membaca, dia melaknat dirinya sendiri ketika itu. Dan juga demikian dikatakan di sini. Wahiru mujtanib, wahiru qawil yakin bil wa'd wal 'aid, fastaghfir rabbaka wa tub ilaihi min ta'zirika wa azim alantisali amrihi wa chinabnahi. Dan kalau kalian membaca Al-Qur'an kemudian kalian tidak mempercayai apa yang ada dalam Al-Qur'an, akan bukan hanya Al-Qur'an, berlaku juga dengan kitab ilmu ulama, berlaku juga dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh ulama, mereka tidak berbohong. Jangan kata kita katakan ah mungkin itu hanya menakut-nakuti aja. Kadang-kadang kita mendengarkan nasihat ulama, ah mungkin ulama ini, ustaz ini hanya menakut-nakuti. Ya mungkin ini janji aja ini, hanya omongan omong kosong. Dia menjanjikan ini padahal itu adalah tidak benar. Hati-hati. Kalau kalian seperti itu, istighfar, katanya Habib Abdul Haddad. Beristighfarlah. Kalian berarti berbuat salah. Kalian berarti betul-betul dianggap orang-orang yang berkeyakinan dengan keyakinan yang salah. Beristighfar dan berubahlah. Dan yakinilah apa yang kalian dengar daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada nasihat-nasihat ulama, itu adalah semuanya benar. Wa azim qalbaka al-yakin al-kamil biwa'adih wa'id. Dan betul-betul yakinilah dengan keyakinan yang sempurna dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keyakinan yang betul-betul kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulullah SAW, kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, kepada keadaan-keadaan di hari kiamat, kepada surga dan neraka. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala as-sa'adah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, bagi kita dan bagi orang tua-orang tua kita, bagi guru-guru kita, bagi orang-orang yang kita cintai, bagi orang-orang yang kita berbuat baik kepada kita semuanya, dan yang berpesan doa kepada kita semuanya, dan bagi muslimin, mudah-mudahan mereka diberikan hidayat, kita dan mereka diberikan hidayat untuk meninggalkan semua jauh larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberi hidayat untuk melaksanakan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita semuanya ya, al-adab zahiran wa batinan, kita adab dengan adab yang sesungguhnya ketika membaca Al-Quran, ketika melaksanakan sholat, ketika melaksanakan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan diberikan keimanan yang kuat, keislaman yang kuat, sehingga ketika meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan Allah ridha kepada kita, dan keadaan Rasulullah SAW ridha kepada kita. Ya Allah, doakan kami, berdoa dengan doa-doa yang banyak. Ustajib doa'ana, istajib da'watina ajilan. Kabulkan ya Allah, kabulkan doa-doa kami, bagi kami, bagi kami orang, bagi orang-orang yang kita mintakan doa untuk mereka. Alhamdulillah kuniyah salihah jamil khudin nuhiru ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.